وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر الإخوة رحمكم الله, kita kembali melanjutkan ta'lim kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita masih dalam pembahasan kitab At-Taharah dalam babul haid, bab yang khusus untuk para wanita. Namun bukanlah suatu hal yang salah apabila kemudian ikhwan sekalian mempelajari, sebab ini merupakan salah satu ilmu yang akan memberikan manfaat insyaallah ta'ala kepada keluarga kita tatkala kita mengajarkan kepada mereka. Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, beliau dikhabari dari syekhnya Al-Syeikh Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah ta'ala bahwa pernah beliau bercerita bahwa ada salah seorang syekh yang sedang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Pada waktu itu, gurunya sedang memberikan pelajaran dalam babul haid. Dan beliau memerinci, menjelaskan pendapat-pendapat para ulama, perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, ya, secara terperinci. Yang menyebabkan sebagian dari tulab, murid dari syekh tersebut menjadi bingung. Maka dia pun mengatakan, afanallahu anka wa anna syekh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan afiyah pada kita semua. Alhamdulillah, kata muridnya ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani kita untuk menjadi orang-orang yang mengalami masa haid. kita adalah laki-laki. Alhamdulillah kita tidak membutuhkan pelajaran haid ini. Maka tidak perlu kami mempelajarinya. Ini perkataan murid tersebut. Dan tentunya ini adalah pernyataan yang tidak benar. Sebab ini termasuk dalam ilmu din yang apabila seorang memahaminya, maka termasuk dalam keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab ini, dan kita telah membaca hadis Hamnah bintu Jahsh yang menjelaskan tata cara mandinya Hamnah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun beliau untuk mengamalkan yang terbaik tatkala Hamnah dalam keadaan mustahadhah. Dan hadis tersebut, hadis Hamnah bintu Jahsh, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada beliau tata cara seorang wanita yang mustahadhah yang tidak memiliki adat kebiasaan yang terdahulu. Apakah dia melupakan adat kebiasaan yang dahulu, ataukah dia seorang wanita yang mubtada, seorang wanita yang ketika dia mengalami masa haid, pada masa itu pula dia mengalami masa istihadhah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Hamnah untuk melihat kerabatnya yang terdekat dari kalangan para wanita. Kebiasaan dari kalangan para wanita 6 hari atau 7 hari. Naam. Dari sini menunjukkan bahwa hadits Hamnah bintu Jahsh menjelaskan tentang keadaan seorang yang mustahadhah dalam keadaan tertentu, tidak secara umum. Yaitu berkenaan tentang seorang wanita yang pada awal masa haidnya dia mengalami masa istihadhah, sehingga tidak punya hari-hari kebiasaan yang dahulu. Ataukah dia mengalami masa haid pada waktu sebelumnya dan punya hari-hari tertentu, namun dia lupa, sehingga dia tidak bisa menentukan tatkala dia mengalami masa istihadhah tersebut untuk membedakan mana darah istihadhah dan mana darah haid. Sementara dia tidak bisa membedakan dari sisi warna darah. Adapun kalau dia mampu untuk membedakan, maka itulah yang dia amalkan, membedakan antara darah al-haid dan darah al-istihadhah. Tapi dia tidak mampu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mengkiaskan keadaannya dengan keadaan ghalibun nisa, mayoritas dari kalangan para wanita, sittat ayyam atau sab'at ayyam, 6 hari ataukah 7 hari. Keadaan ini berbeda dengan keadaan yang akan kita bacakan di hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abu Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna umma Habibata binta Jahshin, bahwa ummu Habibah bintu Jahsh. Kalau dalam riwayat yang lalu, Hamnah bintu Jahsh. Sedangkan ini, ummu Habibah bintu Jahsh. Kedua wanita ini dari kalangan sahabiyah, kedua-duanya bersaudara, anak dari Jahsh. Dan di sana ada seorang wanita lagi yang juga merupakan saudara mereka, yang bernama Zainab bintu Jahsh. yang menjadi ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka bertiga ini adalah bersaudara dari orang tuanya yang bernama Jahsy. Hanna bintu Jahsy mengalami istihabah. Ummu Habibah bintu Jahsy juga mengalami istihabah. Zainab bintu Jahsy, ada sebahagian dari kalangan para ulama yang mengatakan bahwa dia pun mengalami istihabah. Namun telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa yang demikian itu tidak benar. Tidak ada riwayat yang sahih, yang thabit, yang menjelaskan bahwa Zainab bintu Jahsy mengalami istihabah. Yang sahih hanyalah Hanna bintu Jahsy, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat yang lalu. Demikian pula Ummu Habibah bintu Jahsy. Ada sebagian dari kalangan para ulama yang menyebutkan nama Ummu Habibah ini, dia bernama Habibah, sedangkan kunyahnya Ummu Habib. Namun sebagaimana yang antum lihat bahwa dalam riwayat ini dia dikenal dengan Ummu Habibah bintu Jahsy. Anna Ummu Habibah binta Jahsyin syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama addama, bahwa Ummu Habibah bintu Jahsyin mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam addama, banyaknya darah yang keluar dari beliau radhiyallahu ta'ala anha. Syakat, mengadu, mengeluhkan. Yang dimaksud dengan syakat, syakayashku, asyakwa, keluhan, mengabarkan tentang sesuatu yang menyakiti seseorang. Apakah itu penyakit jiwa ataukah penyakit jasad? Itu dinamakan syakwa, pengaduan, keluhan. Dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addam, tentang darah yang terus-menerus keluar dari Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ummu Habibah, umkuthi, tetaplah kamu tinggal, yakni jangan kamu mengerjakan sholat, jangan kamu mengerjakan apapun hal-hal yang dilarang pada seorang wanita yang dalam keadaan haid. Tinggallah kamu, tetaplah kamu. Qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. Tinggallah kamu selama engkau ditahan oleh haidmu. Engkau tertahan oleh masa haidmu. Maka tetaplah kamu tinggal sebagai seorang wanita yang haid, yang tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, tidak boleh disetubuhi oleh suaminya, dan yang lainnya dari hukum-hukum seorang wanita yang mengalami masa haid. Thumma ghtasili, kemudian apabila engkau sudah tidak lagi ditahan oleh masa haidmu, yakni engkau telah suci, maka mandilah kamu. Fakanat taghtasilu likulli salatin. Dan adalah Ummu Habibah mandi pada setiap salat. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. وفي رواية للبخاري, dan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, wa tawaddai likulli salatin. Dan berwuduklah kamu pada setiap salat. Berwuduklah kamu pada setiap kali hendak mengerjakan salat. Wa hiya li Abi Dawud wa ghairihi min wajhin akhar. Dan itu dalam riwayat Abu Daud dan selainnya dari sanad yang lain atau dari sisi yang lain. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini secara sanad adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim sebagaimana yang kita lihat di dalam kitab ini. Hanya di sini yang perlu diperhatikan adalah lafaz yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha pada lafaz yang terakhir. Di mana beliau mengatakan fakanat dan adalah, yakni Ummu Habibah maksudnya, adalah Ummu Habibah taghtasilu likulli salatin. Ummu Habibah ini mandi pada setiap kali mengerjakan salat. Beliau mandi pada setiap kali mengerjakan salat. Jadi setiap kali hendak salat, mandi. Mau sholat lagi, mandi lagi. Nah, mau sholat zuhur, mandi. Setelah itu datang sholatul asr, maka dia mandi lagi. Setelah itu datang sholatul maghrib, maka dia mandi. Beliau mandi pada setiap sholat. Kita perhatikan di sini, bahwa ini adalah perbuatan dari Ummu Habibah. Tanpa ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Agar kemudian kita bisa memahami bahwa perintah Nabi alaihi wasallam tsumma ghtasili, kemudian mandilah kamu, yaitu mandi apabila engkau telah suci dari haidmu, maka engkau wajib untuk mandi sebab kamu dalam keadaan berhadas besar dan kamu mandi untuk mengangkat hadas yang besar itu sehingga kamu dalam keadaan suci dan wajib untuk mengerjakan ibadah. Sedangkan pernyataan atau perkataan Aisyah fakana taghtasilu likulli shalah, ini Aisyah sedang menyebutkan apa yang diamalkan oleh Ummu Habibah tatkala dia mengalami masa istihadhah. Bukan perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Ummu Habibah mandi pada setiap kali hendak mengerjakan salat. Ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan perintah. Tapi para ulama melemahkan riwayat tersebut dan tidak satu pun dari hadis tersebut yang sahih dengan lafaz bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ummu Habibah untuk mandi pada setiap kali salat. Ini berkenaan tentang masalah mandi. Kemudian tatkala beliau mengatakan wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam satu riwayat, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, wa tawaddai likulli salatin, dan berwuduklah kamu, ya, khitabnya kepada Ummu Habibah pada setiap kali mengerjakan salat. Lafaz ini pun menjadi perselisihan di kalangan para ulama al-muhaddithun. Apakah lafaz ini dari perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Habibah, atau ini bukan dari perkataan Nabi alaihi salatu wassalam? Sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengatakan ini bukan perkataan Rasulullah alaihi salatu wassalam, ini adalah perkataannya Urwah ibn Zubair. Karena dalam riwayat-riwayat yang lain dijelaskan bahwa yang demikian itu tidak dinisbahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala lebih menguatkan dan merajihkan bahwa ini termasuk dari perkataan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, di dalam Fathul Bari beliau membela riwayat ini bahwa Al-Imam Al-Bukhari yang zahir bahwa beliau menyandarkan ini pada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan itu dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa ini perkataan Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Ummu Habibah, bukan perkataan Urwah. Sehingga wallahu a'lam bis-shawab, lafaz ini thabit sahih dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walaupun terkadang ada sebagian dari mereka berusaha untuk mentakwil, ya, bahwa ini bukan perkataan Rasulullah. Ya, boleh jadi Urwah mengatakan pada salah seorang wanita. Namun yang zahir apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ini dari sanad hadis ini. Adapun dari sisi matan pembahasan hadis ini, kita mendapatkan beberapa fawaid yang terdapat di dalam hadis Ummu Habibah. Faedah yang pertama, semangat para wanita di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk mempertanyakan permasalahan-permasalahan agama yang mereka hadapi tanpa ada rasa malu. Sebab terkadang sebagian manusia, terkadang mereka menghadapi berbagai macam problem agama, namun mereka simpan sendiri. Mereka tidak mau bertanya. Tanyakan. Bukan hal yang tercela. Sesuatu yang apabila kita ditimpa suatu masalah, problem untuk kita menanyakan kepada sesuatu yang, kepada seorang yang lebih alim, yang memungkinkan bagi dia untuk memberikan solusi kepada kita. Dan yang demikian ini tidak termasuk ghibah apabila berhubungan dengan seorang kita perlu menceritakan. Tidak termasuk dalam perkara ghibah yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwan fi din azakumullah, Ummu Habibah bintu Jahsy mengalami masa istihadhah yang terkadang sebagian dari kalangan para wanita menganggap ini hal yang jorok untuk disampaikan, malu untuk disampaikan. Namun Ummu Habibah butuh untuk mendapatkan jawaban. Nah, dan beliau dengan tanpa adanya rasa malu untuk menanyakan hal itu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Benarlah apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tatkala beliau mengatakan ni'man nisa nisaul amsar la yamna'uhunna al-haya' ayatafaqahna fid-din. Sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Amsar. Tidak mencegah mereka adanya perasaan malu untuk menuntut ilmu, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, satu ketika Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha juga beliau hendak menanyakan sesuatu yang mungkin keumuman para wanita menganggap itu adalah sesuatu yang aib apabila diceritakan. Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala tetap menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haqq, fahal alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat. Wahai Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu dari kebenaran. Beliau menyebutkan ini sebagai mukaddimah bahwa dalam permasalahan-permasalahan yang terkadang dianggap malu, namun akan mendatangkan manfaat sehingga kita mengenal agama kita, kita mengetahui apa hukumnya dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak perlu kita merasa malu. Nah, oleh karena itu Mujahid bin Jabr radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan ihnan yamna'ani minat tafakkuh fiddin, bahwa ada dua hal yang mencegah seorang untuk tafakkuh, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kibr wal-haya, kesombongan dan rasa malu. La yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Tidaklah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Orang yang malu gengsi. Orang yang malu, malu untuk datang ke majelis ilmu. Malu untuk duduk bersama para fuqara, orang-orang miskin misalnya. Dia merasa malu. Atau dia merasa gengsi. Ataukah sombong. Ya. Dia merasa yang lain rendah, sedangkan dia merasa tinggi. Yang demikian ini akan mencegah seorang untuk mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini, sebagian para ulama menyebutkan faedah bahwa ada kemungkinan pula yang menyebabkan seorang wanita mengalami masa istihadhah, faktor keturunan. Ya. Mungkin dari orang tuanya atau orang-orang sebelumnya. Mereka terus turun-temurun, di antara mereka mesti ada yang mengalami masa istihadhah. Sehingga boleh jadi yang demikian ini dari faktor keturunan. Dan demikianlah sebagian penyakit, ya, di antara mereka para dokter ada yang menetapkan bahwa yang demikian itu mungkin disebabkan karena faktor keturunan. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Apabila yang demikian ini benar, maka benar yang disebutkan oleh sebagian para ulama dari faedah tersebut. Apabila tidak benar, maka yang demikian ini dihilangkan. Di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah bolehnya mengeluh. Bolehnya mengadukan sesuatu kepada makhluk. Seperti Ummu Habibah mengadukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan syarat keluhan kita, pengaduan kita tidak menyebabkan kita murka kepada apa yang telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengeluh, kita mengadu. Nah, namun tidak sampai menyebabkan kita murka. Kita menuduh Allah subhanahu wa ta'ala tidak adil misalnya. Tatkala kita diberikan musibah. Boleh mengeluh. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tatkala Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan wa ra'sah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan wa ra'sah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ana wa ra'sah. Ya. Tatkala Aisyah mengatakan, aku sakit kepala. Aduh, kepala aku sakit. Kata Rasulullah SAW, aku pun kepala aku sakit. Boleh yang demikian ini, ya, dikeluhkan oleh seorang, namun tidak diperbolehkan bagi dia untuk murka dan tidak senang apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala Allah telah menakdirkan sesuatu kepada dia. Dalam hal ini, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pun mengadukan sesuatu kepada gurunya Waqi' ibn al-Jarrah, Abu Sufyan al-Ru'asi. Dan beliau sebutkan dalam salah satu syairnya. Kata beliau, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yu'ta li'asi. Aku mengadu kepada Waqi', kenapa hafalanku menjadi jelek. Lalu beliau pun memberikan padaku bimbingan untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan beliau mengabarkan padaku bahwa ilmu ini adalah cahaya. Dan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah bisa dicampuri dengan seorang yang melakukan perbuatan kemaksiatan. Di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau seakan-akan telah mengetahui istihadhah yang dialami oleh Ummu Habibah binti Jahsy. Oleh karena itu beliau tidak menjawab dengan jawaban yang sama yang beliau nasihatkan kepada Hanna binti Jahsy. Nah, tatkala Ummu Habibah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan telah mengetahui bahwa Ummu Habibah ini punya hari kebiasaan yang lalu. Yani punya masa-masa haid sebelumnya, lalu setelah itu dia pun mengalami masa istihadhah. Berbeda dengan Hamna binti Jahsy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi dia untuk melihat keadaan, untuk membedakan antara masa haid dengan istihadahnya, melihat kepada ghalibun nisa, kebanyakan para wanita, 6 hari atau 7 hari. Nah, dan itu tidak beliau katakan kepada Ummu Habibah. Karena beliau telah mengetahui bahwa Ummu Habibah ini punya hari-hari sebelumnya, punya kebiasaan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada Ummu Habibah untuk melihat kepada hari kebiasaannya dahulu. Kata beliau, "Umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki." Kamu tetaplah tinggal. Ya. Selama haid kamu itu menahan kamu. Yakni kamu tetap menganggap bahwa kamu dalam keadaan haid selama kamu menghitung hari-hari kamu yang dahulu, kamu samakan dengan keadaan kamu sekarang ini. Kalau yang dahulu hari kamu 6 hari, maka anggap hari kamu mengalami masa haid pada saat kamu mengalami istihadah 6 hari. Setelah lewat dari 6 hari, itu adalah istihadah. Walaupun darah keluar, maka kamu tetap mandi. Yang menunjukkan bahwa kamu telah suci dari masa haidmu, sehingga kamu harus mandi, mengangkat hadas. Lalu setelah itu, apa yang keluar dari darah tersebut, kamu anggap itu adalah darah istihadah dan bukan darah al-haid. Dari sini menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam telah mengetahui keadaan Ummu Habibah bahwa dia memiliki hari-hari sebelumnya. Telah kita jelaskan dahulu ikhwan bahwa keadaan wanita yang istihadah itu ada 2 macam. Yang pertama apa? Hah? Yang pertama apa ikhwan? Wah ini, nah, tenang semua. Wallahu a'lam. Apakah malu, ya, atau memang tidak mengerti sama sekali? Nah, mudah-mudahan dimengerti. Yang pertama, seorang wanita yang mubtada, pada saat dia haid, di saat itu pula dia istihadah. Ya, jadi tidak punya hari kebiasaan sebelumnya. Nah, keadaan yang seperti inilah kita menerapkan, ya, hadith Hamna bintu Jahsy kepada mereka, yaitu melihat kepada karib kerabat yang terdekat misalnya, atau kepada ghalibun nisa, mayoritas wanita, 6 hari atau 7 hari. Keadaan ini, keadaan wanita yang semacam ini disebut sebagai al-mutahayyirah, wanita yang bingung. Disebut al-mutahayyirah karena para ulama bingung betul dalam memutuskan bagaimana menyikapi wanita yang seperti ini. Nah, telah kita sebutkan dahulu ikhwan, ya, bahwa para ulama menganggap sulitnya masalah haid ini disebabkan karena adanya masalah mutahayyirah ini yang menyebabkan terjadinya ikhtilafat, ya, yang kalau mereka kembali kepada nusus, niscaya mereka tidak akan menganggap suatu hal tersebut sebagai hal yang sulit. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sampai diriwayatkan bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak memahami masa haid ini, tidak memahami pembahasan haid, kecuali setelah mempelajarinya selama 8 tahun. Subhanallah. Masa haid, ya, pembahasan haid, si fulana haid, si fulana mengalami masa istihadah, yang seperti ini tidak difahami oleh beliau kecuali setelah 8 tahun. Dari sini menunjukkan ya ikhwan bahwa ilmu ini butuh tadarruj, ya, bertingkat-tingkat seorang dalam mempelajarinya. Abu Abdurrahman As-Sulami, salah seorang tabi'in rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, haddathana alladhina kanu yukri'unana minas sahaba al-Quran al-Karim, telah mengabarkan kepada kami para sahabat yang mereka membacakan kepada kami Al-Quran al-Karim, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, annahum kanu la yatajawazuna asyra ayat ya hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Faqalu ta'allamna al-Qur'an wa amilna biha jami'an. Kata beliau bahwa mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka apabila diturunkan pada mereka atau tatkala mereka dibacakan pada mereka 10 ayat, mereka tidak melewati 10 ayat itu sampai mereka mempelajarinya dan memahami maknanya dan mengamalkannya. Sehingga mereka mengatakan, kami mempelajari Al-Qur'an Al-Karim, mengilmuinya, memahaminya dan mengamalkannya. Subhanallah. Ya. Seseorang mempelajari Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkan proses. Ya, sekarang ini mulai muncul cara-cara mempelajari Al-Qur'an Al-Karim dengan cara yang lebih instan. Ya. Dengan cara yang lebih cepat menurut persangkaan mereka. Mempelajari Al-Qur'an 30 jam atau 40 jam. Oke, belajar Al-Qur'an 40 jam. Apa yang difahami? Nah, belajar paket Al-Quran. Nah, lalu kemudian dengan apa yang mereka sebarkan tersebut, mereka menginginkan dunia, wallahul musta'an. Maka ikhwan fiddin azakumullah, kita kembali kepada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa keadaan seorang wanita yang istihadah, ada yang mubtada', pemula. Pada saat awal itu dia pun mengalami masa istihadah, maka kita menerapkan hadis Hamnah. Yang kedua, seorang wanita yang punya kebiasaan. Yang punya kebiasaan. Maka kita menerapkan kepada mereka hadis Ummu Habibah bintu Jahsy. Yaitu kita bawa kepada kebiasaan hari-hari mereka sebelumnya. Nah, kalau mereka tidak mengetahui hari kebiasaan mereka sebelumnya, ya, atau mereka lupa, namun mereka bisa membedakan warna darah, maka yang menjadi amalan adalah membedakan warna darah tersebut. Wallahu a'lam. Lalu di antara faedah hadis ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Ummu Habibah mandi setiap kali mengerjakan sholat. Dan ini bukan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mandi pada setiap kali mengerjakan sholat bagi wanita yang istihadhah bukanlah satu hal yang wajib. Bukan satu hal yang wajib. Yang wajib bagi mereka adalah mandi tatkala selesai dari haid. Setelah itu, dia dalam keadaan suci. Nah, sehingga kalaupun dia tidak mandi pada setiap kali mengerjakan sholat, tidak mengapa bagi dia. Dan ini adalah perbuatan Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Namun tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan yang demikian ini boleh, bahkan sunnah. Sehingga kalau dia ingin mandi, silahkan. Setiap kali mengerjakan sholat dia mandi, silahkan. Ya, berdasarkan perbuatan Ummu Habibah yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hukum berwudu pada setiap kali mengerjakan sholat? Ya, apakah yang demikian itu wajib atau tidak? Setiap kali mengerjakan sholat, datang sholat duhur dia berwudu untuk sholat duhur. Setelah itu datang sholatul asr, dia wajib untuk berwudu untuk sholat asr, walaupun tidak ada pembatal-pembatal wudu kecuali keluarnya darah disebabkan karena istihadah. Apakah yang demikian itu wajib atau tidak? Permasalahan ini kembali kepada hadis ini. Apakah hadis wa tawadda li kulli shalah dan berwudulah kamu pada setiap kali sholat, apakah hadis ini sahih atau tidak? Ya. Kalaulah hadis ini termasuk dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya dibangun di atas hukum ini bahwa wajib bagi wanita yang istihadah untuk berwudu setiap kali mengerjakan salat. Dan itulah yang rajih, karena kita menetapkan bahwa ini termasuk perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga diperselisihkan oleh para ulama, kalau kita menyatakan setiap kali mengerjakan sholat dia harus berwudu, apakah yang dimaksud setiap kali sholat dalam artian setiap kali salam, ingin sholat lagi, ya, sholat sunnah misalnya, maka dia harus berwudu lagi, ingin sholat lagi, sholat sunnah, dia harus berwudu lagi, ataukah yang dimaksud di dalam hadis ini yaitu setiap kali waktu sholat, sehingga pada waktu sholat duhur misalnya dia wajib.